Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna man yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang kita berada pada sesi yang ke-6. Masuk pada bab ke-4. Judulnya takut terhadap syirik. Judulnya takut terhadap syirik. Kalau bab pertama kita bahas tentang wajibnya bertauhid, bab kedua keutamaan tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa, bab yang ketiga orang yang bertauhid merealisasikan tauhid dengan benar akan masuk surga tanpa hisab, yang keempat ini dijelaskan tentang takut pada syirik, baik itu syirik yang nampak syirik maupun yang samar syiriknya. Baik, ini kita takut pada syirik yang nampak, disebut dengan syirik jali. Begitu juga takut pada syirik yang khafi, yang tersembunyi. Jadi syirik itu ada dua macam, kalau dilihat nampak atau tidaknya, yaitu syirik jali dan syirik khafi. Kalau syirik jali itu yang nampak syiriknya, dan Syekh Muhammad dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini menggolongkan syirik akbar itu masuk nanti dalam syirik jali. Namun belum tentu juga, karena nanti ada syirik yang tidak nampak juga, ada orang yang gak sadar padahal itu masuk syirik besar. Yang kedua syirik khafi, syirik yang samar. Syirik khafi, syirik yang samar. Ya, nanti kita akan temukan dalam pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab ini, beliau nanti ibaratkan syirik yang samar itu seperti disebut dalam hadis, bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Semut itu sudah kecil, terus ibaratnya hitam lagi di atas batu hitam, sudah enggak kelihatan, tambah lagi di tengah gelap malam. Orang yang tidak pernah belajar atau tidak mengetahui syirik, ada yang sifatnya seperti itu, sampai enggak tahu kalau itu syirik padahal dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, dan juga ada para ulama bagi syirik tadi, ada syirik akbar, syirik besar, dan juga ada yang membagi syirik asghar, syirik kecil. Ada ulama yang bagi lagi syirik bagi dua, yaitu syirik akbar, syirik besar, dan ada syirik asghar, syirik kecil. Kalau syirik akbar, ini adalah kata Syekh Abdul Rahman An-Nasir As-Sa'di, yaitu menjadikan ibadah pada selain Allah, menjadikan ibadah pada selain Allah, Jadi ada doa, doa ini untuk selain Allah. Ada juga sholat murni untuk selain Allah, bukan bergabung dengan Allah di sini. Allah tidak turut serta, namun doanya dia murni tujukan pada selain Allah. Walaupun nanti di lain waktu dia berdoa pada Allah juga, tidak pandang keadaan waktu yang lainnya. Sebagaimana kebiasaan orang musyrik itu, kalau susah baru mengadu pada Allah. Namun kalau dalam keadaan senang, ketika selamat, ya foya-foya untuk berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau syirik akbar tadi menjadikan ibadah pada selain Allah. Contoh doa pada selain Allah, tumbal sembelian pada selain Allah. Sedangkan syirik asghar, syirik kecil, kalau menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengantarkan kepada syirik. Setiap perbuatan atau ucapan yang mengantarkan kepada syirik. Kalau menurut pengertian beliau, berarti contohnya di sini beliau contohkan bentuk berlebihan pada orang soleh. Bentuk berlebihan pada orang soleh, sumpah pada selain Allah. Ketergantungan hati pada selain Allah. Ini masuk dalam syirik asghar, syirik kecil. Namun ada ulama yang memahami pengertian syirik kecil yang kedua. Syirik kecil adalah sesuatu yang disebut syirik namun tidak mengeluarkan dari Islam. Ada juga pengertian syirik kecil adalah sesuatu yang disebut syirik namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh misalnya Rasul sebut syirik pada perbuatan riya. Contohnya riya, pamer amalan, ingin dipuji pada amalannya. Nah, ini masuk syirik, nanti kita akan lihat hadisnya. Namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak dikatakan pelakunya itu kafir. Nah, jadi tujuan bab ini kita mempelajarinya supaya syirik kecil dan syirik besar benar-benar ditinggalkan. Bukan hanya syirik besar saja, namun syirik yang kecil, atau ada syirik yang menjeli, yang nampak, atau ada syirik yang samar juga, kita pandai-pandai belajar juga supaya bisa meninggalkannya. Coba kita lihat dalilnya. Ada 2 ayat Al-Quran dan ada 3 hadis, namun singkat-singkat di sini. Yang pertama An-Nisa ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Taib. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini penjelasannya dulu. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Diberi catatan, yang dimaksudkan di sini adalah dosa syirik yang dibawa mati. yaitu dosa syirik yang dibawa mati. Berarti kalau dahulu itu pernah berbuat syirik, sekarang karena ngaji tauhid kemudian bertobat, mudah-mudahan Allah maafkan. Dan itu akhirnya tidak dibawa mati. Namun kalau dia enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar, bawa dosa syirik itu sampai mati, jalankan terus ritual syirik tadi sampai matinya enggak tobat-tobat, maka masuk dalam ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena yang tidak diampuni ini kalau dosa syiriknya tadi dibawa mati. Dibawa mati tanpa bertobat. Ya, jadi ini syukurlah kalau orang itu ngaji tauhid, paham tentang kesyirikan, dia bertobat dengan segera. Beda kalau orang itu enggak sadar-sadar, tetap terus dengan dosa syiriknya tadi. Namun kalau sudah bertobat, sudah, mudah-mudahan Allah maafkan dan itu selesai nanti urusannya. Dan sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang bertobat dari suatu dosa seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali. Dan mudah-mudahan kesalahannya itu diganti dengan kebaikan. Kemudian yang kedua di sini disebutkan, Allah mengampuni dosa selain syirik kalau menurut terjemahan. Ada kalimat maduna zalika di sini. Maduna zalika kalau mau diartikan ada dua arti. Yang pertama, Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang kedua, pengertiannya Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Pertama pengertiannya apa? Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang kedua, Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Ini beda. Ada kata selain dan ada kata di bawah. Kalau kata selain, berarti nanti bisa dipahami, oh, kalau syirik enggak boleh. Selain syirik, ya, berarti nanti masih bisa diampuni. Padahal ada dosa yang selain syirik seperti dosa kekafiran. Mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki para sahabat, ini tidak masuk dalam dosa syirik. Karena syirik itu kita menunjukkan ibadah pada selain Allah. Nanti ada yang pahami, oh berarti dosa kafir, kekafiran itu masih bisa diampuni. Kalau menurut pengertian pertama seperti itu, makanya paling bagus pakai pengertian yang kedua. Yaitu apa di situ ditulis? Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik. Berarti yang selevel dengan syirik itu tidak diampuni sampai orang bertobat. Selevel dengan syirik misalnya dosa kekafiran, mencaci maki nabi, mencaci maki para sahabat, dia mencela Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an misalnya. Ya, ini perbuatan yang bukan masuk dalam istilah syirik, namun juga perbuatan yang berbahaya. Kalau dibawa sampai mati tidak bertobat, dosa kekafiran yang dibawa itu selevel dengan syirik. Kalau yang dimaksudkan dibawa syirik itu dosa-dosa besar. Ya, itu yang dimaksud dibawa syirik itu dosa-dosa besar. Ada di situ mencuri, berjudi, minum, selingkuh, membunuh. Ini dosa di bawah syirik. Syirik lebih parah. Karena kemarin kita sudah sebutkan ya, dalam ayat inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Maka tingkatannya paling tinggi kalau syirik. Di bawahnya itu ada dosa-dosa besar. Maka kalau kita tahu ada dosa yang paling parah, paling besar, kezaliman yang paling parah yaitu syirik, lalu ada yang berada di bawahnya, maka penyingkapannya tentu saja berbeda. Orang itu gak pernah demo habis-habisan untuk masalah ada yang melakukan sedekahan laut, ada yang melakukan tumbal pada selain Allah. Ada gak pernah demo kayak begitu? Banyak. Level pendukuan aja lah. Oh gak ada. Demo loh kayak gitu. Protes gitu. Gak Saat jemaah itu protes ngangkat ini, enggak pernah itu kayak gitu, enggak ada. Namun kalau ada koruptor, penista agama, ya jelas memang salah juga. Namun penyikapannya berbeda. Kalau ini nganggap, wah ini super-super parah ini. Namun kalau tadi yang ada yang masuk perbuatan syirik, ya, yang masuk perbuatan syirik tidak disikapi seperti itu, dianggap biasa. Ah ini sudah membudaya, ah ini sudah mentradisi, orang masalah. Naluri. Nah itu, ya, ini saja dari penyikapan saya seperti itu. Intinya yang dimaksudkan dalam ayat yang paling bagus kita katakan Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik. Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik. Namun lihat lanjutannya, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Yaitu maksudnya sini kata para ulama tahtal masyiah. Kalau dosa ini dibawa mati, maka sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki penjudi, perampok, peminum minuman keras, itu Allah maafkan. Lihat dari iman yang dia miliki, atau lihat dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Namun kalau Allah mau kehendaki, Allah siksa dia terlebih dahulu. Semua tahtal masyiah, semua masuk tahtal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah. Tidak membuat juga orang yang berbuat dosa besar tadi kekal dalam neraka. Ya, karena nanti yang kekal dalam neraka cuma orang-orang yang berbuat syirik dan juga orang-orang yang melakukan kekafiran. Nah, ini An-Nisa ayat 48 seperti itu maksudnya. Di garis bawahi pada kalimat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kita harus takut, karena nanti mencakup di sini syirik besar dan syirik kecil. Sebagian ulama masih masukkan syirik kecil di sini. Syirik kecil tidak dibawa mati, tidak diampuni, masuk dalam timbangan. Namun jelas pelakunya tidak kekal dalam neraka. Namun masuk dalam timbangan. Ini yang berat di situ. Makanya maksud dari Syekh di sini, beliau ingin jelaskan kita benar-benar takut pada syirik karena kalimatnya umum. Ya, kalimatnya itu umum di sini. Ayyushrokabi. Ini bisa ditakwil pada masdar, dan masdar dalam siyak atau dalam konteks kalimat penafian ini bermakna umum. Jadi syirik besar masuk, syirik kecil juga masuk di dalamnya. Terus yang kedua, perkataan Nabi Ibrahim. Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berkata, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku ya Allah, dan juga jauhkanlah keturunanku dari menyembah asnam, menyembah berhala. Ada istilah di sini asnam berhala, dan ada nanti istilah wasan. Kalau dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Tamimi, beliau katakan sonam atau asnam itu berhala yang punya bentuk seperti manusia. Berarti patung-patung. Jadi asnam yang dalam ayat ini yang punya bentuk seperti manusia. Berarti patung-patung. Ada istilah lagi wasan. Berarti yang bentuknya selain dibentuk seperti manusia tadi. Kalau tadi manhutan ala suratil bashar, kalau asnam itu dibentuk seperti bentuk manusia, kalau wasan itu yang selain dari itu. Berarti kuburan-kuburan ini masuk ausan atau wasan. Jadi ada batu besar, kayu besar, itu masuk istilah wasan. Namun kalau asnam itu penyembahan pada berhala. Maksud dari wajnubni yaitu jauhkan aku, di sini kalau dalam ayat ij'alni wa baniya fi janibi an ibadatil asnab. Ini patung berhala tadi, ini aku dan keturunanku, ya Allah berikanlah pembatas sini yang jauh antara aku dan berhala-berhala tadi. Aku dan keturunanku juga berhala-berhala tadi, dijauhkan. Dan ingat, ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sudah jadi nabi dan kekasih Allah saja masih meminta perlindungan pada Allah dari syirik. Berarti digarisbawahi kalimatnya, jauhkanlah aku beserta anakku dari menyembah berhala. Seluruh kalimat itu digarisbawahi. Tanda Nabi Ibrahim pun takut pada syirik dan takut anak-anaknya juga terjerumus pada syirik. Sampai-sampai dengar kalimat ini, ada seorang ulama bernama Ibrahim At-Taimi itu mengatakan, wa may ya'manu minal bala ba'da Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saya seperti itu, siapa lagi yang merasa aman dari bahaya syirik daripada Nabi Ibrahim? Oh, Nabi Ibrahim saja takut terjerumus dalam syirik. Maka yang lainnya lebih pantas lagi tidak merasa aman atau benar-benar takut terhadap perbuatan syirik. Bukan hanya pada dirinya, juga keturunannya. Dirinya dia waspada supaya tidak terjerumus dalam syirik, keturunannya juga diingatkan. Berarti juga ada pendidikan pada anak untuk memahamkan pada mereka, ini masuk perbuatan syirik, ini gak boleh karena ini syirik pada Allah dan seterusnya. Kemudian hadis sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu la akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya'u. Perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang maksud syirik kecil tersebut. Beliau menjawab, "Perkara itu adalah riya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil?" Beliau menjawab apa? Riya. Riya yaitu pamer amalan. Ingin amalannya ditampakkan pada orang lain. Dengan niatan supaya itu disanjung, dipuji. Poin pentingnya di sini pada kalimat digarisbawahi, perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kalau Nabi katakan demikian syirik kecil, wong Nabi khawatir saja syirik kecil menimpa kita, padahal syirik kecil ini peluangnya paling besar menimpa orang muslim dibandingkan syirik besar. Kalau syirik besar orang sudah tahu, oh ini tumbal pada selain Allah gak boleh, oh ini sesajian pada selain Allah gak boleh, oh ini pada kayu besar gak boleh, ini sudah paham. Dia mungkin bisa meninggalkan ini, namun syirik kecil sulit. Nah ini yang Nabi khawatirkan, berarti Nabi ini mengajarkan pada kita, waspadalah pada perbuatan syirik walaupun itu adalah syirik kecil. Harus waspada. Nanti pembahasan riya, nanti ada pembahasan sendiri dalam kitab ini. Terus dalil yang keempat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dafalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang mati, ini hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sembahan selain Allah, berarti dia mati bawa dosa syirik. Yang tadi kita sebut ya, mati bawa dosa syirik. Dosa syirik tidak dia taubati. Dia mati bawa dosa syirik, maka dia akan masuk neraka. Ya, maka dia nanti akan masuk neraka. Digaris bawahi pada kalimat mati dalam keadaan menyembah selain Allah, terus kalimat masuk ke dalam neraka. Tanda bahwasanya syirik berbahaya. Kalau dosa syirik dibawa mati, masuk dalam neraka. Berarti kalau orang itu selamat dari syirik, selamat dari neraka. Dan ini sebagaimana pengertian kemarin, nanti ada dosa-dosa yang kalau dikatakan masuk dalam neraka, bisa jadi dia masuk cuma sementara waktu, ada yang masuk kekal di dalamnya. Kalau orang berbuat syirik, kekal di dalam neraka. Namun kalau dibawa kesyirikan, cuma masuk sementara waktu, tidak kekal dalam neraka. Terus dalil berikutnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an." Man laqiyallah. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa bertemu dengan Allah atau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Barang siapa bertemu dengan Allah atau mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Nah, di sini kesimpulannya, siapa yang bertemu Allah alias mati, tidak berbuat syirik, masuk surga. Syarat mutlak. Syarat mutlak untuk masuk surga adalah bebas dari syirik. Kalau pernah berbuat syirik berarti tobat sebelum mati. Ini syarat mutlak, ini syarat penting. Namun kalau sebaliknya, siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya, maka dia akan masuk neraka. Nah, sekarang kita lihat kandungan bab hadis tadi terakhir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syirik adalah perbuatan dosa yang seharusnya ditakuti. Syirik adalah perbuatan dosa yang seharusnya ditakuti. Dalil yang disebutkan tadi, lima dalil tadi, sudah menunjukkan syirik itu berbahaya. Bahkan diingatkan juga walaupun itu syirik kecil, sebagaimana tadi diingatkan dalam hadis, ya, peringatan tentang riya tadi. Itu sudah Rasul waspadai. Rasulullah SAW takutkan. Walaupun kecil, ya, namun wajib untuk diwaspadai, dan ini menunjukkan kita harus takut terhadap syirik. Terus kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Riya itu termasuk perbuatan syirik. Terus yang ketiga, riya termasuk syirik kecil. Nah, tadi sebagai kata Nabi SAW, asyirkul asghar, syirik kecil, contohnya itu adalah riya. Ini disebutkan contoh. Terus yang keempat, perkara yang paling ditakutkan menimpa orang-orang soleh adalah riya. Perkara yang paling ditakutkan akan menimpa orang-orang soleh adalah riya. Ini pada orang-orang soleh, apalagi orang di bawah orang-orang soleh yang setengah-setengah soleh, ya, atau toleh. Toleh itu lawannya soleh. Taib. Yang kelima, dekatnya surga dan neraka. Dekatnya surga dan neraka. Karena tadi dikatakan mati dalam keadaan tidak berbuat syirik masuk surga. Sebaliknya, perbedaannya cuma berbuat syirik atau tidak, maka yang berbuat syirik masuk neraka. Maka kesimpulan beliau, surga dan neraka itu dekat, dibedakan dengan perbuatan syirik. Terus, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Dekatnya surga dan neraka telah disebutkan dalam satu hadis, yaitu hadis Jabir, hadis yang terakhir. Terus, barang siapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Ini jelas, tidak berbuat syirik maka akan masuk surga. Barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Ini juga jelas, kalau orang itu menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Dan ini gak usah ditanya, ini syirik besar apa syirik kecil. Pokoknya kalau ingin nakut-nakuti orang, bilang saja berbuat syirik masuk neraka, biar orang takut. Karena kalau kita sebut nanti, ah itu syirik kecil, enggak masalah, itu cuma kecil aja, enteng. Nanti setelah dia tahu enteng seperti itu, sudah, ah sudahlah, enggak apa-apa, pakai jimat-jimat enggak apa-apa, itu syirik kecil. Oh, gampang-gampangan dia nanti, pasang jimat di rumah, pasang ini, pasang itu, pakai susu, pakai ini, macam-macam dipakai. Karena nganggapnya kecil. Jadi kalau ingatkan orang, sudah sampaikan, orang yang berbuat syirik masuk neraka, selesai. Dia tidak lagi punya pandangan, ah ini kecil atau besar. Terus yang ke-8, suatu masalah yang urgen, yaitu Nabi Ibrahim Al-Khalil memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya agar dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Jadi yang penting sampai Nabi Ibrahim berdoa seperti itu untuk dirinya dan juga keturunannya, tanda bahwasannya syirik itu berbahaya. Dan dia meminta di sini dijauhkan dari menyembah berhala. Yang ke-9, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari kondisi sebagian besar manusia. Hal ini dipetik dari firman Allah, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Surat Ibrahim ayat 36. Jadi Nabi Ibrahim sampai meminta pelindungan dari menyembah berhala tadi karena syirik ini banyak menyesatkan manusia. Maka beliau berdoa seperti itu. Terus yang 10. Bab ini menguraikan penafsiran kalimat La ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari membawakan tafsir La ilallah dengan membawa dalil-dalil yang ada tadi. Ringkasnya, La ilallah itu artinya, poin pentingnya, kita menetapkan sembahan itu hanya Allah saja, dan kita menolak semua sesembahan selain Allah, alias tidak berbuat syirik. Itu makna La ilallah. Nanti ada pembahasan sendiri setelah bab 5, yaitu bab ke-6. Ya. Keutamaan orang yang bersih dari perbuatan syirik. Jadi kalau orang itu bersih dari perbuatan syirik, maka nanti dia akan masuk surga. Itu syarat mutlaknya. Wallahu a'lam bishawab, selesai sesi yang ke-6. Ada pertanyaan? Pak Anto? Zikir ucapkan dengan keras, tergantung niatnya di sini. Kalau niatnya untuk pamer amal, malah riya. Namun kalau niatnya untuk mempraktekkan sunnah Nabi, atau ingin mencontohkan, atau ingin mengajarkan, tidak masuk riya. Jadi niatnya nanti seperti apa? Sehingga masalah riya, kita tidak bisa nuduh pada orang lain, wah kamu itu riya ini. Dia keluarkan infak 100 ribu, masukin dalam kotak infak, dalam batin kita, wah ini kayaknya ini pingin pamer. Padahal riya ini masalah hati. Ya, riya ini masalah hati. Boleh jadi dia masukin 100 ribu karena ingin contohkan orang sebelahnya ini ada uang sugih, ada orang kaya. Ini biar yang ini juga masukkan juga lebih banyak daripada saya. Ingin memotivasi yang lain, motivasi yang lain untuk masalah kebaikan seperti ini boleh. Jadi tergantung dengan niatannya tadi. Maka zikir dengan suara keras, ya ini niat keadaan. Asalnya zikir hukum asalnya dengan suara lirih. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu punya bahasan sendiri, beliau membanding-bandingkan doa dan zikir dengan lirih itu lebih utama dengan beberapa alasan. Contoh alasan yang simpel yang beliau sebutkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, beliau katakan, coba kita kalau di hadapan raja, menghadap bupati, menghadap presiden, apakah berani kita dengan suara-suara keras minta-minta seperti itu? Datang langsung minta, Pak, tolong proposal saya dikabulkan. Ataukah dia dengan suara lirih pelan-pelan, kesantunan, dia ngomong pasti dengan suara lirih. Dia tidak paksa dengan suara keras. Ini saja sudah menunjukkan bahwasanya lirih itu lebih bagus daripada keras. Ya, lirih lebih bagus daripada suara keras. Dan juga kata beliau, kalau zikir atau doa dengan lirih, ini juga menunjukkan bahwasanya orang ini yakin bahwasanya Allah walaupun jauh, Allah itu maha mendengar, Allah itu juga punya sifat dekat, dekat dengan hambanya. Walaupun jauh, namun Allah kabulkan doa hambanya tadi, zikirnya juga didengar. Maka dia yakin seperti itu. Maka ini juga menunjukkan yang lirih itu lebih utama daripada yang keras. Dan masih banyak poin-poin yang lainnya lagi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Ada lagi? Pak Suharin. Nah, sekarang berarti jenengan ingin menguburkan ini ada orang yang berbuat syirik, ingin boleh enggak disatukan dengan orang-orang muslim, gitu. Nah, sekarang Sekarang menyikapinya ini berbeda. Kita pahami teori dengan praktek itu nanti beda. Ya, pahami teori dengan praktek nanti beda. Kita mempraktekkan seperti ini untuk hukum media itu berat. Maka asalnya pokoknya dipraktekkan secara lahiriah saja. Pokoknya kalau dia itu ngaku muslim sudah disikapi seperti itu. Tinggal jenengan nanti yang punya sikap yang berbeda. Ah, saya ini tahu nih, ini dia ini sebenarnya punya ilmu-ilmu gaib. Punya ilmu hitam. Dan saya tahu dia ini punya pesugihan yang parah sekali. Yang lainnya mungkin belum tahu hal ini. Maka saya sikapnya saya enggak mau menyulatkan. Yang lainnya, ah sudahlah itu urusannya Mbak Rois, yang lainnya ngurus-ngurus itu. Saya sikapi seperti ini. Jadi dengan sikapnya seperti ini boleh. Sebagaimana Nabi SAW, karena tahu ada orang yang punya utang, Nabi SAW tidak mau menyulatkan orang yang punya utang ini. Namun Nabi masih tetap suruh yang lainnya itu nyolatkan. Maka nanti tataran praktek dengan tataran teori itu berbeda. Penyikapan di lapangan nanti beda seperti itu. Ya, namun kalau jenengan sudah pahami dia seperti itu, sudahlah saya enggak mau. Saya sudah tahu ini dia seperti ini. Contoh juga misalnya, kita tahu bahwasanya ini daging ini disembelih oleh orang yang enggak pernah sholat. Saya menyikapinya, saya enggak mau makan dagingnya. Ya, saya enggak mau makan dagingnya. Namun apakah kalau ini masuk ke pasaran, saya larang orang lain ya, saya enggak bisa beritahu semuanya. Saya menyikapi yang lainnya itu beda. Namun kalau yang ini saya tahu ini dari dia, maka saya enggak mau makan daging dari orang itu. Karena saya tahu dia enggak sholat. Namun untuk orang lain gimana? Nah, kalau ini saya beritahu bisa. Ada yang bisa saya beritahu, ada yang tidak. Yang tidak enggak bisa saya paksakan. Maka prakteknya nanti berbeda ketika penyikapannya seperti itu. Paham gak? Taip. Jadi yang kemarin tanya tentang cara nasihati gimana, nah seperti itu cara penyikapannya. Yang gereja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering jumpai di lingkungan masyarakat kita menjelang kematian, kadang-kadang sering meminta bantuan pada dukun untuk mencabut jimat. Apakah jadi yang mau mati itu punya jimat? Iya. Apakah ini masuk syirik yang dibawa mati? Yang kedua, ada istilah mutazilah gaya baru. Yang dimaksud mutazilah gaya baru seperti apa dan contohnya seperti apa? Wah, ini mutazilah gaya baru nanti pelajaran kelas tinggi nanti saya jelaskan sendiri. Yang pertama tadi tentang apa? Minta bantuan dukun untuk nyabut jimat-jimat pada orang yang sulit mati. Gitu. Karena ada orang yang punya ilmu hitam, matinya itu kadang sudah mau divonis mati, ternyata 1-2 hari itu masih hidup. Gara-gara pakai ilmu hitam. Nah, ini perlu dilihat. Orang yang dimintai kita mintain tolong ini punya ilmu hitam lagi enggak? Intinya nanti akan dibahas dalam kitab ini, sihir ilmu hitam tidak boleh dibalas dengan ilmu hitam, tidak boleh dilawan dengan ilmu hitam. Jadi dukun enggak boleh lawan dengan dukun, enggak boleh. Ada pembahasannya sendiri di sini. Yang benar apa? Ya dukun ya dilawan dengan cara yang benar, dengan ruqyah. Namun dukun tidak boleh dilawan dengan dukun. Ya, orang pintar enggak boleh dilawan lagi dengan orang pintar karena enggak akan pernah selesai. Ya, jadi taruhlah itu dia cabut, diangkat. Namun enggak akan pernah menyelesaikan masalah. Dukun ini punya ilmu hitam, yang ini juga punya ilmu hitam, datang lagi minta tolong pada jin lagi. Dia buat syirik, minta tolong pada jin ketika itu buat syirik. Yang satu buat syirik, yang ini juga buat syirik. Lawan. Enggak akan pernah selesai. Sama-sama masalah. Kita memang cuma meminta tolong. Namun sudah minta tolong di sini pada kesyirikan. Nanti ta'awun alal ism. Nanti jadinya tolong menolong dalam dosa. Akan ketularan dosanya juga. Jadi intinya syirik atau ilmu hitam atau ilmu perdukunan tidak boleh dilawan dengan ilmu hitam, ilmu perdukunan. Ya? Gak akan pernah selesai masalah seperti itu. Ini ada orang yang disantet, kemudian datangkan lagi dukun yang nyantet lagi. Gak akan pernah selesai. Ngundang masalah saja. Ini sudah syirik, yang ini syirik lagi. Syirik mau lawan syirik, gak akan pernah selesai. Masalah terus. Baik, satu lagi. Ya. Ah, yang Simbah ini punya aji-aji. Ya. Terus. Kalau juga saya bilang ke dia, ya silakan bertobat karena itu syirik, bisa membuat tertaruh gerakan. Kalau diberitahu saya nggak tahu Pak Rahmat, gimana? Oh, dia beritahu ini sudah tahu pakai aji-aji, terus jelingan itu ingatkan harus tobat. Ya. Terus dia katakan saya tidak. Saya tidak tahu karena nggak pernah belajar ilmu tauhid. Saya nggak tahu kalau ini syirik. Ya, sekarang suruh tobat. Aji-ajinya itu dibuang, aji-aji itu jimat-jimat ya? Enggak, dalam tubuhnya ada. Nah, di ruqyah berarti. Di ruqyah, namun ruqyahnya bisa manfaat kalau mau tobat. Suruh ngaji atau minimal itu rutin sholat lagi, saya yakin sholatnya juga masalah. Karena ilmu hitam itu enggak bisa digabung dengan sholat. Ya. Jadi suruh kembali ibadah, kembali tobat, baru kemudian diajarkan ilmu yang benar. Maka itu nanti dengan sendirinya ilmu-ilmu hitamnya itu nanti akan keluar. Ditambah lagi kalau bisa di ruqyah. Ya, ditambah lagi kalau bisa di ruqyah. Intinya harus sadarkan dia dulu itu ilmu yang keliru. Aji-aji ini enggak boleh dipakai. Kalau ini sudah sadar, otomatis nanti cepat untuk keluar. Namun kalau jenengan tidak sadarkan ini dulu, tetap dia merasa benar. Merasa benar bahwa mati tadi apa? Masuk neraka, dosa syirik dibawa mati masuk neraka, maka tidak ada jaminan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 10 menit baru kita